pikirkan dia selalu tentang dirinya. Tuhan, ini cerita jiwaku, cerita tentang hatiku. Semua keluh kesahku, semua keluh kesahku. Detik demi detik, ku selalu merindu.